بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله عزني الله وإياكم tersisa dua kalimat dalam hadis yang sedang kita baca, hadis qudsi. Semoga hari ini, malam ini kita bisa menyelesaikannya. Kalimat yang pertama yang tersisa adalah potongan hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jannakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, kalau orang yang paling pertama di antara kalian dan yang paling akhir di antara kalian, baik dari jenis manusia di antara kalian atau jin-jin, dan mereka semua berkumpul di satu tempat, dan dalam satu waktu itu, fasa'aluni, mereka meminta semuanya kepada Aku dalam satu waktu, di satu tempat, maka semuanya Aku akan beri. Apa yang mereka minta, dan ketika Aku beri semuanya itu, mana qasal zalika mimma indi, tidak ada yang berkurang apa yang di sisiku, illa kama yanqus al-miqyat idza dakhala al-bahr, kecuali seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian ditarik. Apa yang terkurang dari air laut tidak berarti. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan Allah tidak akan berkurang dengan permintaan manusia dan jin, kalau mereka dikumpulkan di satu tempat di waktu yang bersamaan, mereka meminta berbagai permasalahan, berbagai permintaan, maka Allah, kalau Allah beri semuanya di satu waktu itu semua, tidak ada yang berkurang di sisi Allah, kecuali gambarannya seperti berkurangnya air laut ketika satu jarum dicelupkan lalu diangkat di atas. Apa yang berkurang dari air laut? Tidak berarti sama sekali. Inilah satu gambaran tentang kekayaan Allah. Tidak akan berubah jumlah kekayaan Allah. Berbeda sekali dengan keadaan manusia. Anda bayangkan, di satu waktu, satu tempat, katakan rumah makan, kedatangan tamu 5 bis. Di waktu yang bersamaan, semuanya meminta makan dengan macam-macamnya. Satu mintanya pakai ayam, satu mintanya nasi goreng, satu mintanya bermacam berbeda-beda semuanya. Minumannya satu es teh manis, satu es teh tanpa gula, satu, semuanya berbeda-beda. Apa jadinya pelayan di sana? Semuanya sibuk. Dan setelah itu makanannya semua habis. Bahkan mungkin ada yang gak kebagian. Anda bisa bayangkan gambaran bagaimana ketika hari Id pada mudik. Di jalan Pantura mungkin yang punya pengalaman tahu persis. Di jalan Pantura Jawa, segitu banyaknya warung, rumah makan, ataupun Indofood, Indomaret, atau yang serupa itu, mereka sudah mempersiapkan diri, gelombang pulang mudiknya manusia, stok minuman, stok ternyata semua habis. Itu baru di satu tempat, belum semua orang dikumpulkan. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini, dalam hadis ini, "Lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kamu ala sa'idin wahidin." Kamu fi sa'idin wahidin. Kalau semua manusia yang dari generasi awal Adam dan anak-anaknya sampai manusia terakhir, baik manusia ataupun jin, semua dikumpulkan di tempat satu. Bayangkan, dikumpulkan di tempat satu, di satu waktu. Apa jadinya? Kalau semua meminta, kata Allah, dan semua orang dituruti permintaannya, yang masing-masing punya permintaan berbeda-beda, mana qasada dika mimma indi, illa kama yanqus al-miqshat idza udkhila al-bahr. Maka kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dicelupkan satu jarum ke dalam laut terus diangkat. Seberapa berkurangnya air laut? Enggak terpakai hitungan itu, dianggap tidak berkurang apapun. Hadhihi jumlah tadullu ala sa'ah malikillah, ala milkillah azza wa jal, wa ala kamal ghanahu tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalimat ini menunjukkan bahwa sangat luasnya kepemilikan Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Law anna awwalin wa akhir wa akharin wa ins wal jin kamu kulluhum fi sa'idin wahidin fasa'alu Allah ma tablagu nufusahum min ay mas'alatin wa in azamat fa'a'ta Allah kulla insanin ma sa'alu bal a'ta Allah kulla sa'il ma sa'ala fa inna dhalika la yanqus min mulkillahi shay'a. Kalau manusia yang pertama sampai yang akhir, ataupun jin-jin yang pertama sampai yang akhir berkumpul di satu tempat, dan mereka semua meminta kepada Allah dengan macam-macam apa yang mereka minta sesuai kemauannya masing-masing, berapapun besarnya, seperti apapun besarnya permintaan itu, kalaupun semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari permintaan-permintaan itu, fa inna dzalika la yanqus min mulkillahi syai'an. Maka semua itu tidak mengurangi dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Li'anna Allah jawad wajid azimul ghani wasil ata azza wajal. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan, sangat kaya Allah, betul-betul memiliki segala sesuatu, dan pemberiannya sangat luas. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah melakukan seperti itu, pemberian yang seperti itu, seluas itu pemberian Allah, maka Allah kata apa? Illa kama yanqus al-mihyat idza udkhila al-bahr. Yaitu maksudnya igmas al-mihyat fil bahr wanzur madza yanqus al-bahr. Kalau ada jarum yang dicelupkan ke laut terus kita angkat lagi, apa yang berkurang dari air laut itu? Innahu la yanqus al-bahr syai'an. Kalau kita lihat, ya tidak ada yang berkurang sedikit pun dari, enggak berpengaruh sama sekali, enggak kelihatan kurangnya. Wa la ya'khud al-mihyat min al-bahr syai'an yumkin an yansib ilayhi. Maka jarum ini tidak teranggap telah mengambil sesuatu yang bisa dinasabkan, yang bisa di apa? Dikatakan bahwa jarum telah mengambil air laut jumlah sekian. Tidak bisa dikatakan demikian. Artinya tidak teranggap jarum itu mengambil sesuatu dari air laut. Wadhalika li'annahu azza wa jal wasi' al-ghani jawad majid karim subhanahu wa ta'ala. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang apa, yang sangat dermawan, suka memberi, mempunyai sifat karim subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan gambaran yang Allah berikan dalam hadis ini, sehingga orang pun punya apa, punya gambaran, gambaran yang mendekati, agar manusia bisa membayangkan, punya gambaran seperti apa sih kekayaan Allah itu. Semua ini Allah berikan, beritakan kepada kita agar kita punya gambaran kekayaan Allah. Kalau kita tahu kekayaan Allah yang seperti itu, kalau kita sadar bahwa kekayaan Allah itu tidak terbatas, maka ketika kita meminta dan kita menyadari bahwa Allah adalah sangat memberi, maha memberi, maka ketika kita meminta kepada Allah, kita tidak takut kekurangan, kehabisan. Karena Allah mengabarkan dalam hadis ini, dalam satu waktu kalau semua manusia meminta dengan berbagai permintaannya, maka Allah mampu memberinya dan tidak mengurangi kekayaan Allah. Karena Allah sangat kaya sekali. Kalau kita sadar demikian, kita tidak kecil hati untuk menggantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan putus asa untuk memohon kepada Allah, takut kehabisan, tidak. Ketika kita meyakini rezeki di tangan Allah, maka kita tidak takut kepada manusia yang akan menghalang-halangi rezeki kita. Perlunya kita bertawakal kepada Allah, karena Allah Maha Kaya, Maha Mampu menguasai alam semesta ini. Dengan demikian, tidak perlu kalian khawatir miskin. Ketika antum berpegang teguh di atas agama, apapun yang kita butuhkan, rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang secara teori ketika belajar, ketika ujian, nilainya bagus-bagus dalam masalah tawakal dan takdir. Ketika perintah untuk bergantung kepada Allah, nilainya bagus-bagus. Ketika di pelajaran ataupun di ceramah-ceramah dia catat, ditanya kembali, dia bisa jawab, menguasai materi. Lah, permasalahannya ketika ujian datang kepada dia, bisakah dia terapkan ilmu yang dia pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari apa tidak? Itu yang permasalahannya. Seringkali kita ditantang untuk menjalankan apa yang kita tahu dalam amalan keseharian. Termasuk masalah ini, tawakal kepada Allah, kita yakin bahwa Allah Maha Kaya, tidak akan kehabisan rezeki kita. Kalau catatan yang Allah berikan kepada kita rezekinya habis, maka Allah akan matikan kita. Selama kita masih hidup, maka rezeki kita tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, antum wahai thalabul ilm, yakini ini. Karena banyak thalabul ilm bertanya-tanya, nanti kelak saya mau jadi apa? Bagaimana makan saya? Bagaimana hidup saya? Bagaimana anak istri saya? Saya kan nanti pengen nikah, pengen punya anak. Terus bagaimana saya? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikirkan sekarang. Sekarang antum belajar. Kelak antum ketika waktunya antum berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti syaratnya kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Kalimat yang terakhir, ikhwani fil azakumullah, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dia adalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku balasi semua amalan-amalan itu. Di dalam syarah Muslim dikatakan, Innama hiya a'malukum, artinya ai hiya jazaa'u a'malukum fa ahfadhuha 'alaikum, maka aku akan jaga amal-amal kalian itu, aku akan jaga untuk kalian. Thumma wafiha ilaikum, kemudian aku akan balasi dia semua itu untuk kalian. Dibalasi dengan taman. Thumma wafiha ilaikum taman, wafian in khairan fa khairan wa in syarran fa syarra. Maka akan dibalasi semua itu dengan betul-betul pembalasan sempurna pembalasannya. Kalau amalan kalian yang Allah catat itu, yang Allah jaga untuk kalian itu kebaikan, maka akan menjadi kebaikan untuk kalian. Wal iyadzu billah, kalau ternyata itu jelek, maka akan jadi kejelekan untuk kalian. Kata Syekh Zaimin, mana innama hi a'malukum ay sya'n kullahu innal insan bi amalihi yuhsillah a'malahu thumma idha kana yawm al-qiyamah wafahu iyaha. Walazim amal manusia semuanya akan dijaga oleh Allah, dan manusia tergantung amalannya. Allah akan hitung amalan-amalan itu. Kemudian ketika kelak di yaumul qiyamah, amalan-amalan itu akan dikembalikan kepada manusia. Hitungan-hitungan amalan itu akan dikembalikan kepada manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah, barang siapa yang beramal walaupun sedikit sekecil apapun kebaikan, maka akan dilihat kebaikan itu. Kalaupun manusia beramal dengan amalan kejelekan sekecil apapun, maka amalan kejelekan itu pun akan dia dapati, akan dia lihat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Akhir kalimat dalam hadis ini, faman wajada khairan, barang siapa mendapati amalannya adalah amalan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatinya bukan itu, kalau bukan kebaikan apa? Kejelekan. Artinya barang siapa yang mendapati amalannya adalah amalan-amalan jelek, amalan dosa, perbuatan keji yang dia lakukan selama di dunianya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan kecuali dirinya, karena yang berbuat adalah dirinya. Semua itu akibat dirinya, bukan orang lain. Jangan kalian katakan, aku berbuat demikian karena si fulan, aku berbuat dosa karena pimpinan, aku berbuat dosa karena si Alan, teman. Tidak bisa. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalik fala yalumana illa nafsah. Ini adalah peringatan untuk kita mengkoreksi diri kita, bagaimana amalan kita sekarang. di hari yang kemarin, apa yang kita dapati dari amalan kita, selagi kita masih di dunia, kita masih bisa mengoreksi amalan kita. Selagi kita masih punya usia, punya kesempatan, kita bisa bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau amalan itu amalan jelek. Kita masih bisa memperbaiki diri sebelum ajal datang kepada kita. Kata Syekh ketika menerangkan kalimat yang terakhir ini, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah li'annahu alladhi akhta'a. Kenapa fala yalumanna illa nafsah? Kata Syekh, li'annahu alladhi akhta'a, karena dia yang salah, bukan orang lain. Wa huwa alladhi mana'a nafsahu la khair, dia sendiri yang mencegah atau menghalang-halangi perbuatan kebaikan. Dia sendiri yang menjauhi ta'lim atau talab ilm. Amma idza wajada khairan falyahmadillah. Adapun kalau dia mendapatkan kebaikan, maka yang patut adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah walladhi manna 'alaihi awwalan wa akhiran. Karena Allah lah yang telah memberi karunia, kenikmatan kepadanya, baik ketika awal ataupun akhir. Mana awalan, manna alaihi awalan bil amal, karena Allah di dunia ini telah memberikan karunia kepada manusia untuk bisa beramal. Kalau antum termasuk mendapati kebaikan-kebaikan dari amal-amal soleh, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa man 'alai thaniyan bil jazaa' al wafir. Adapun man 'alai akhiran, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia, kenikmatan dengan dibalasnya pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang banyak, yang berlimpah, yang berlipat-lipat atas kebaikan yang antum perbuat. Kalau antum berbuat amal soleh, janji Allah adalah dilipat gandakan amalan itu. Dalam firman-Nya Allah mengatakan apa? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa datang dengan membawa al-hasanah, maka setiap hasanah dibalasi asyru amsalihha. Setiap hasanah dibalasi dengan 10 kebaikan. Sementara setiap sayyi'ah, Allah katakan wa man jaa'a bis sayyi'ah, barang siapa datang membawa kejelekan, dosa, fala yujza illa mithlaha, tidaklah dibalasi kecuali seperti apa yang telah dia perbuat, satu kesalahan. Setiap satu kesalahan Allah balasi dengan satu kesalahan. Murahnya Allah kepada orang yang berlaku kebajikan. Adilnya Allah kepada orang yang berbuat kejelekan. Murahnya Allah ketika seseorang berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan. Tidak tanggung-tanggung. Paling tidak 10 kebaikan dia dapati. Sementara adilnya Allah terhadap pelaku-pelaku dosa. Tidaklah dibalas dosa itu kecuali dengan satu dosa. Seperti yang Anda perbuat. Kalau Anda berbuat waliyadubillah, dan semoga kalau ada Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kalau ada orang berbuat dosa satu, ya dibalas satu. Kalau 10 dosa, dibalas dengan 10. Adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dilipat gandakan. Tetapi dibalas dengan apa, seperti apa yang dia berbuat. Fahadhal hadis hadis azim. Kata Syekh, hadis ini adalah hadis yang agung, yang besar sekali hadis ini. Tanawaluhu ulama bisyarh wa istinbat al-fawaid wal ahkam minhu. Para ulama mengambil dari hadis ini dengan mensyarah dan mengambil apa hadis, beristinbat, mengambil fawaid dan hukum-hukum yang banyak dari hadis ini. Hadis ini, hadis panjang, termasuk hadis besar, yang bisa diambil dasar, dikaji dan diambil hukum yang sangat banyak sekali dari hadis ini. Wa mimman afrada lahu mu'allifan mu'allafan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah fa innahu syarah hadzal hadis fi kitab mustaqil. Di antara yang membahas, mensyarah hadis ini di dalam satu buku sendirian, satu hadis dibahas sampai satu kitab, adalah Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah ta'ala mensyarah hadis ini, menulis kitab, satu kitab khusus membahas hadis ini. Bayangkan, satu hadis dibahas dengan satu kitab, menjadi satu kitab. Menunjukkan apa? Pentingnya hadis ini dan luasnya hadis ini, pembahasan tentang hadis ini. Oleh karena itu, fa'ala insan ayatadabbar hadzal hadis wa yata'ammalahu. Oleh karena itu, atas manusia hendaknya untuk memperhatikan dan merenungi hadis ini, karena besarnya kandungan dalam hadis ini. Wala siyama al-jumlah al-akhirah minhu. Terlebih-lebih kalimat yang terakhir dari hadis ini. Wahya anal insan yajzi bi'amalihi. Karena manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau amalannya baik, dia akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amalan jelek, maka dia akan dibalas dengan kejelekan. Wa hadza huwa wajh wada' al-mu'allif li hadzal hadits fi bab al-mujahadah. Lah, dari kalimat inilah kenapa Imam Nawawi meletakkan hadis ini di bab al-mujahadah. Sebab kalimat terakhir inilah mengapa Imam Nawawi meletakkan hadis ini di bab al-mujahadah. Syahidnya dalam kalimat yang terakhir ini. Annal insan yanbaghi lahu ayyujahid nafsahu wa ya'mal khair hatta yajid ma indallahi khairan wa a'zama ajran. Yaitu bahwa insan, manusia itu seharusnya bersungguh-sungguh. Dirinya itu bersungguh-sungguh untuk beramal dengan amal kebajikan sehingga dia mendapati apa yang disebut Allah, yaitu kebaikan dan a'zam ajran, dan mendapati balasan yang besar. Inilah ikhwan fillah jazakumullah pembahasan hadis Abu Hurairah, yaitu hadis qudsi dari Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Besarnya hadis ini, kata Said, kana Abu Idris Al-Hawlani idza haddatsa bi hadzal hadis jassa ala rukbatai. Kata Said Abu Idris Al-Hawlani kalau mengabarkan berita ini, kalau mengabarkan hadis ini, kata menyampaikan, mengajarkan hadis ini, beliau sampai berlutut di atas kedua lututnya, berdiri di atas kedua lututnya, menunjukkan besarnya hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum memulai puasa Daud pada hari Jumat? Kenapa mulainya kok hari Jumat? Kalau dia pilih mulainya hari Jumat, enggak boleh. Tapi kalau pas kebetulan hari Jumat dia mulai, enggak masalah. Karena hari Minggunya dia akan berpuasa. Dan pada hari Sabtu dia punya udzur sehingga tidak puasa. Ya memang hari puasa Daud gimana sih? Tanyakan puasa Daud. Puasa Daud bagaimana? Kayak apa puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Kalau Jumatnya dia puasa, berarti Sabtunya tidak puasa. Wallah alam. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa hukumnya menggambar bayangan manusia? Apakah ini termasuk atau terkena hukum gambar? Kenapa harus menggambar bayangan? Apa perlunya? Kalau pengangguran, buat apa? Membikin sesuatu yang ada di tepi jurang, yang sebaiknya adalah kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, mau tanya tapi di luar pelajaran. Dari tadi gak ada yang pelajaran tadi. Bagaimana tata cara duduk tasyahud akhir pada sholat subuh? Apakah seperti tasyahud awal atau tasyahud akhir? Jazakumullah khair. Seperti tasyahud awal. Ikhtilaf ulama, tapi yang benar, wallahualam, yang anda pilih seperti tasyahud awal. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.